kum ni'mati wa raditu lakum al-islam adina. Ayat ini barakallahu fikum turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang wukuf di padang Arafah. Setelah turun ayat ini tidak lebih dari 4 bulan kecuali Rasulullah sudah meninggal dunia. Berarti ayat ini termasuk yang akhir-akhir turun kepada Nabi. Ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan Islam. Pada hari ini kata Allah, telah kusempurnakan agama kalian dan telah kusempurnakan nikmatku atas kalian. Jadi sempurnanya agama adalah nikmat yang besar. Sampai-sampai non-muslim, seorang Yahudi waktu itu datang pada Khalifah Umar mengatakan, wahai Amirul Mukminin, dalam kitab kalian ada satu ayat. Kalau ayat itu turun pada kami orang Yahudi, niscaya kami akan menjadikan hari turunnya sebagai perayaan. Khalifah Umar bertanya, ayu ayah, ayat yang mana? Ayat yang mana yang Anda maksud? Kata orang Yahudi tadi, ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian. Kata Khalifah Umar, saya tahu ayat ini di mana dan kapan turun. Turun pada hari Jumat, pada hari Arafah, di saat Rasulullah sedang wukuf di padang Arafah. Jadi ayat ini diliputi dengan sekian keutamaan. Dari tempat turunnya ketika turunnya di Arafah. Dari sisi waktu, ya, di hari Jumat, ya, waktu yang paling mulia. Turun ayat yang menjelaskan tentang kesempurnaan Islam ini. Coba kita perhatikan kisah tadi. Seandainya orang Yahudi, non-Muslim, itu saja tahu besarnya maksud dari ayat ini, mengapa kaum Muslimin tidak tahu besarnya ayat ini? Mengapa masih ada sebagian Muslim minder dengan Islamnya? Malu ya dengan Islamnya. Mau datang ke masjid, izin. Mengdarani, ya, sok suci, alim. Membawa kitab, belajar, ya, malu. Menampakkan identitas sebagai Muslim, malu. Sementara orang kafir, terang-terangan mereka, bahkan di negeri Muslimin terkadang mereka memakai syiar mereka. Kita gak boleh kalah dengan mereka. Agama kita agama yang sempurna, agama kita agama yang ridhoi oleh Allah SWT. Agama kita agama yang menjawab seluruh tantangan dan problematika kehidupan. Lapa pernah ada satu syariat seperti indahnya syariat ini. Orang dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu ada aturannya. Contoh ya, orang mau tidur misalnya, ringan saja. Orang mau tidur dalam Islam, di sana ada adab-adab yang perlu diperhatikan. Orang yang mau tidur dianjurkan untuk berwudu sebelum tidur. Terlebih maaf kalau seorang habis hubungan suami istri. Makruh kalau dia tidur sebelum mandi, minimalnya apa? Wudu. Terus dia ketika mau tidur bersihkan dulu kasurnya, spraynya yang dipakai untuk alas tidur. Kan orang enggak ngerti, mungkin di situ ada binatang apa yang mungkin ketika dia tidur mungkin menyengat atau menggigit. Lihat Islam. Jangan kira Islam itu hanya ngatur masalah sholat, puasa, zakat saja, tidak. Masalah kebersihan lingkungan, masalah ya perhatian dari misalnya binatang-binatang yang nanti akan bisa mendaratkan, Islam sudah jauh-jauh hari. Makanya dilarang seorang tidur di loteng yang tidak ada bedengnya, itu dilarang. Karena itu khawatir kalau orang jatuh, ya, mendarat. Orang kalau dia misalnya minum susu itu dia diperintah untuk berkumur-kumur. Orang yang minum susu kemudian dia enggak berkumur-kumur, kemudian nanti ketika tidur terkena sesuatu, ya jangan dia mencela siapa-siapa. Ya. Karena ya lemak tadi kan bisa jadi menjadi media bagi sebagian binatang untuk apa? Mendatanginya, kemudian bisa memadoroti. Misalnya kita makan gorengan misalnya. Gorengan mendolah, mendoan ya kan. Kan biasanya mendol banyaklah minyaknya. Kita tidur mungkin masih banyak minyaknya. Mungkin akan ada kecoa atau apa yang bisa jadi apa? Menggigit. Atau mungkin ngencingi. Oh, lumayan loh kena kencing kecoa. Karena saya sendiri pernah merasakan ya sampai mungkin seminggu. Kayak terkena apa? Melepuh sudah. Ya. Jadi bimbingan Islam itu luar biasa. Orang mau tidur, baca doa, berwudu, bersiwak, baca doa, terutama ayat kursi. Yang namanya manusia itu menjadi target kejahatan makhluk yang jahat, baik itu dari kalangan jin atau dari kalangan manusia atau dari binatang. Orang ya ketika dia tidur itu kan posisi orang yang sangat lemah sekali. Andai kata maaf saja, waliyadzubillah, kalau ada misalnya perampok masuk mencongkel, ya misalnya jendela kemudian bisa masuk, ya. Kemudian dia masuk kamar bisa mengambil barang-barang. Kalau misalnya bangun kemudian, ya dia pakai parang kemudian membacok, bisa saja. Tapi kalau kita sudah mencari jalan untuk selamat dengan berlindung pada zat yang maha kuat, insya Allah Allah lindungi. Kekuatan apapun, makar apapun dari makhluk tidak akan mempan kalau Allah SWT telah beri penjagaan. Ya. Sampai masalah keselamatan ya diri, masalah ya kesehatan, Islam tidak meremehkan. Sesaat keliru kalau ada makhluk, ah, Islam itu kumuh, Islam itu enggak ada perhatian terhadap ya bab-bab ya kebersihan, kesehatan. Islam tidak mengatur masalah hidup bermasyarakat, Islam enggak mengatur masalah ya jual beli. Ini keliru. Keliru. Berarti orang ini enggak ngerti Islam atau belum tahu Islam secara kafah, secara total. Ada mau tidur tadi. Itu salah contoh saja. Contoh kecil bahwa Islam itu mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Kalau masalah istirahat, tidur di rumah itu saja diatur semuanya rupa untuk kemaslahatan kita. Lalu bagaimana permasalahan-permasalahan yang sifatnya prinsip, kayak akidah, ibadah. Tidak mungkin Islam meremehkannya, tidak mungkin ini dilewatkan oleh Islam. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita masuk pada inti pembahasan, bagus kiranya untuk saya sampaikan beberapa bentuk indahnya Islam ini. Kenapa kita perlu mengangkat pembahasan indahnya Islam? Setidaknya ada tiga hal. Yang pertama, bagi kaum muslimin yang sudah mengamalkan Islam, mengamalkan agama ini, dengan dia mengetahui indahnya Islam, maka dia akan semakin kuat teganya, semakin nyokot terhadap Islam ini. Jadi dengan dia mengetahui indahnya Islam, dia akan semakin apa? Kuat dalam berpegang. Oh, ternyata agama yang kita anut, syariat yang kita peluk, ternyata syariatnya seperti ini, semakin kuat dia istiqomah. Yang kedua, seorang muslim yang dia mungkin dalam mengamalkan agama ini masih bolong-bolong, dengan mengenal indahnya Islam, dia mungkin akan insaf. Ya Allah, ternyata agama yang saya anut seperti ini. Ya, kalau seperti itu saya akan kembali kepada syarat ini, kembali kepada aturan agama ini. Itu faedah kedua. Faedah ketiga, untuk kalangan di luar kaum muslimin atau non muslim, kalau mereka mengenal indahnya Islam, minimal ada satu dari dua faedah. Yang pertama, ada kalanya orang tadi diberi hidayah oleh Allah, petunjuk masuk Islam, dan ini yang kita harapkan. Berapa banyak orang diberi petunjuk oleh Allah pada Islam dengan ya mereka mengenal indahnya Islam. Mungkin dia belum banyak mengetahui secara rinci, tapi dia melihat secara global indahnya Islam, kemudian dia ya memeluk Islam. Dulu ada seorang penjelajah lautan. Sekelasnya penjelajah dunia sudah. Dia masuk Islam setelah dia menemukan ternyata dalam Al-Quran ada ayat yang menjelaskan ya bahwa di dalam laut itu ya ada di sana dua air yang tidak bercampur antara air tawar dan air apa? Asin, yang masing-masing dari air tersebut ya ada ikan yang dia tidak bisa tinggal lama di yang sini dan sebaliknya. Mungkin Anda gak bisa bayangkan, mungkin ini lautan, mungkin bagian belahan tertentu di lautan itu ada kayak sungai yang ternyata airnya apa? Gak asin, airnya tawar, ikannya pun beda. Setelah dia menemukan bahwa ini dalam Islam ada, dia akhirnya masuk apa? Islam. Kemudian barakallahu fikum, kalau dia tidak masuk Islam, setidaknya dia tidak akan memberikan penilaian yang miring terhadap Islam. Non-Muslim yang dia tahu indahnya Islam, meskipun dia tidak masuk Islam, setidaknya dia tidak akan memberikan penilaian yang miring tentang Islam ini. Ini di antara faedah kita mengenal indahnya Islam. Berikut di antara bentuk indahnya Islam. Yang pertama, Islam memberikan perhatian yang serius terhadap perbaikan batin sebelum perbaikan fisik. Membersihkan jiwa dari hal-hal yang akan mengotorinya diprioritaskan sebelum seorang itu menghias lahiriahnya. Namun lagi-lagi bukan berarti Islam tidak perhatian terhadap penampilan. Ini keliru. Rasulullah sendiri ya, beliau kalau mau tidur bersiwak, bangun tidur bersiwak, bahkan kalau bepergian pulang mau masuk rumah bersiwak. Bertemu dengan anak dan istrinya dalam keadaan wangi mulutnya. Ini kan diantara sunnah yang ringan tapi kita belum jalankan ya. Atau taruhlah ada ya, tapi jarang lah yang jalankan. Bersiwak ketika seorang pulang dari misalnya beraktivitas lama di luar rumah, sebelum kita bertemu anak dan istri, kita tampil ya, bersih mulut kita. Ini sunnah yang ringan tapi jarang. Dan ini barakallahu fikum, sekiranya ini ringan tapi ini ya menjadikan hubungan ya keluarga semakin erat. Betul, mungkin seorang istri, seorang anak akan memaklumi suaminya atau orang tuanya pulang dalam keadaan mungkin baunya mungkin kurang sedap. Ya. Tapi alangkah ya bahagianya ketika mereka bertemu dengan ya orang tuanya, bertemu dengan seorang istri, bertemu dengan suaminya dalam keadaan apa? Bersih. Makanya dianjurkan ketika orang bepergian lama, sebelum dia sampai di rumah, sholat dulu di masjid. Ini kan sunnah yang jarang ya dijalankan. Orang kalau sholat kan umumnya wudhu, berarti kan bersih. setelah dia bepergian, ya mungkin bepergian ada sesuatu dari kekurangan, kekhilafan, ya dia sebelum masuk rumah, datangi dulu masjid, dia sholat 2 rakaat, kemudian dia baru pulang ke rumah. Jangan kesusu, karena rindu banget, arin bojone, jangan. Rindu, tapi ini sebisa mungkin sunnah ini dijalankan, ya kan? Sunnah ini sebisa mungkin dijalankan, ya. Kemudian barakallahu fikum. Di antara dalilnya adalah hadis Rasul, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluha sa'iru jasadihi wa idza fasadat fasada sa'iru jasadihi ala wahyal qalbu. Ketahuilah, kata Nabi, kalimat ketahuilah didatangkan ini agar orang yang diajak bicara itu betul-betul ya memperhatikan bahwa apa yang akan disampaikan sesuatu yang penting, sesuatu yang butuh untuk diingat-ingat. Dalam tubuh manusia ini ada segumpal, mudah itu darah atau daging? Yang benar segumpal daging. Bukan segumpal darah, segumpal daging. Seukuran daging yang di apa? Mamah, yang dimakan, itu mudghah. Kalau segumpal daging ini baik, maka akan baik seluruh tubuh. Dan sebaliknya, jika segumpal daging ini jelek, maka akan jelek seluruh tubuh. Ketahuilah, tidak lain dan tidak bukan, ia adalah al-qalbu. Sehingga islahul batin, memperbaiki jiwa, diprioritaskan sebelum seorang menghias ya lahiriahnya. Bahkan orang apabila tampil dalam keadaan ya secara lahiriah dia itu berhias tapi hatinya bobrok, maka kata Allah ya yang seperti ini enggak ada manfaatnya. Allah ketika menyebutkan faedah tentang pakaian, Allah mengatakan wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang terbaik. Bukan baju koko. Pakaian takwa itu artinya ya ketakwaan, ketaatan, kesolihan yang membungkus hati seorang sehingga akan muncul dari ya diri seorang tersebut ucapan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Ini ya dimaksud dengan dibasuh at-taqwa. Sampai-sampai seorang penyair dahulu mengatakan, idzal mar'u lam yalbas thawban minat tuqa taqallaba 'uryanan wa in kana kasiya. Bila seorang tidak memakai pakaian ketakwaan, dia hakikatnya orang yang telanjang meskipun dia berpakaian. Oleh karena itu Rasul dalam doanya mengatakan, Allahumma zayyinna bi zinati al-iman. Wahai Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman. Nah, perhiasan itu ada 2 macam. Hiasan zahir dan hiasan apa? Batin. Nah, hiasan iman yang paling utama. Yang kedua, Islam telah mengatur hubungan antara individu-individu masyarakat. Seorang dia punya bapak, punya ibu, punya kakak, punya adik, ya punya ya saudara, ya anak dan sebagainya, ini adalah keluarga. Islam telah mengatur hubungan di tengah-tengah keluarga. Di antara aturan Islam ya di tengah-tengah keluarga, Islam memerintahkan untuk menyambung silaturahmi. Silaturahmi itu seorang menyambung hubungan baik dengan orang yang masih ada hubungan darah. Lalu silaturahmi harus kita berkunjung? Tidak harus. Karena kalau silaturahmi itu dikhususkan dengan berkunjung, kan gak semua orang bisa berkunjung. Saya punya saudara di Sorong, di Papua. Untuk kesana mungkin saya gak ada waktu, gak ada biaya. Apa kemudian saya putus hubungan? Tidak. Saya bisa menelpon, saya mungkin kalau ada sedikit rezeki saya bisa berbagi kepada saudara saya misalnya. Ini contoh saja. Contoh ini contoh saja. Jadi tidak harus saya sebutin ke sana. Kalau ke sana ya butuh uang yang tidak sedikit ya, sorong Pak Bua ya kan. Kemudian juga butuh waktu yang juga tidak sedikit misalnya. Tapi saya bisanya misalnya menanyakan Pak D gimana kondisi Pak D di sana, sehat gimana keluarga, itu sudah silaturahmi. Atau pas misalnya di sini sedang misalnya apa ya kan ada sedikit rezeki misalnya ngirim ke sana, itu juga bagian dari silaturahmi. Dan silaturahmi itu termasuk amalan yang akan memperlancar rezeki dan akan menambah umur. Bukan berarti umur seorang misalnya tadinya 30, sekarang silaturahmi ditambah sakit, ya kan? Bukan, insyaallah. Tapi Allah memang menentukan dengan amalan tadi, orang tadi umurnya apa? Panjang. Seperti tersebut dalam hadis, seperti itu. Ya. Dan ini barakallahu fikum. Satu faedah yang patut untuk kita sampaikan. Karena umumnya orang, kalau mereka ingin tetap ya sehat, ya mereka itu kepengin panjang umur. Itu kan umumnya mereka melakukan usaha-usaha yang sifatnya duniawiyah, istirahat yang cukup, olahraga yang apa namanya cukup, ya yang rutin, makannya bergizi, tidak terlalu stres, ya. Itu umumnya orang kan agar ya terjaga kesehatannya dan agar panjang umurnya. Mereka lupa bahwa di sana ada asbab syariah, ada sebab-sebab yang Allah tentukan secara syariat yang dengan sebab ini dia insya Allah akan ya dipanjangkan umurnya, sehat walafiat. Dulu ya ada seorang sahabat yang sudah sepuh. Ketika dalam medan pertempuran ternyata dia meloncat dengan loncatan yang tinggi. Sampai sebagian pemuda heran. Ya am. Wahai paman. Anda sudah sepuh seperti ini kok Anda bisa lompat sedemikian rupa? Kami yang muda enggak bisa seperti paman melakukan seperti itu. Apa kata sahabat tadi? Sesungguhnya jasad atau tubuh kami, kami jaga di saat muda. Maka Allah menjaga di saat kami sudah apa? Tua. Maka Allah menjaga jasad kami ketika kami sudah tua. Seperti itu penjagaan dari Allah kepada hamba-Nya. Demikian pula di sana ada ta'awun, kerjasama antara keluarga. Yang namanya orang ya dalam berkeluarga itu getir dan manisnya ditanggung bersama. Bukan ketika ya ada warisan, ketika ada sesuatu yang enak, ayo bareng-bareng bagi-bagi waris. Namun di saat ada dari keluarga kita yang tersandung masalah, angkat tangan semua, dewi-dewi. Jangan seperti itu. Dalam Islam, orang yang dia menanggung denda karena melakukan pembunuhan. Kalau keluarga korban misalnya minta denda atas kasus pembunuhan, maka di sini yang merasakan denda tadi bukan hanya si pelaku, tapi keluarganya pun ikut menanggung. Bapaknya, pamannya, kakaknya, ya adiknya laki-laki ikut tanggung semua. Ya ini yang namanya keluarga. Jangan ketika enak kemudian bareng-bareng, ketika panas, dewe-dewe, ya gak bisa ya itu. Di dalam Islam itu ketika misalnya ada seorang dia menanggung ya denda pembayaran karena dia melakukan pembunuhan, itu keluarga si pelaku pembunuhan itu ikut menanggung. misalnya dikasih tempo setahun, ya, maka ya bapaknya, kakaknya, adiknya, pamannya, anaknya, yang laki-laki, ini saya ikut tanggung. Ini yang namanya keluarga. Ini aturan dalam Islam. Ini telah diatur hubungan ya di tengah-tengah keluarga. Yang ketiga, Islam juga mengatur hubungan yang baik sesama kaum muslimin. Dalam seluruh muamalah, hubungan interaksi di antara muslimin, di mana Allah menjadikan kaum muslimin yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, laki, perempuan, semuanya adalah ikhwatun. Mereka adalah saudara. Allah SWT mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Orang yang beriman itu bersaudara. Sehingga ketika ada saudara kita yang sakit, yang menderita, saudara kita yang kesulitan, sementara kita bisa bantu, kita bantu. Apakah dengan tenaga kita, apakah dengan harta kita, setidaknya dengan doa. Memberikan spirit, support, dan sebagainya agar saudara kita yang kena musibah tetap sabar, tabah, punya harapan hidup, dan tidak putus asa. Seperti itu. Dulu ya pernah ketika di zaman Khalifah Mu'tasim, ada seorang wanita muslimah di pojok negeri terdolimi. Di zamannya enggak ada telepon. Enggak ada ya faksimil, enggak ada alat informasi apapun yang seperti sekarang ini. Seorang wanita berteriak meminta bantuan kepada Khalifah Mu'tasim dengan mengatakan, "Wah, Mu'tasimah," teriak dia. Dia yakin tahu Mu'tasim enggak akan dengar. Tapi dia kepengin agar orang yang mendengar cerita dia terus ketok tular menyampaikan hingga ke istana Mu'tasim. Ternyata betul. Suara wanita ternyata sampai di telinga Mu'tasim lalu sekian orang. Seorang wanita muslimah ada di pojok negeri yang terancam nyawanya oleh musyrikin. Sang khalifah mengirim pasukan ya untuk menyelamatkan muslimah tadi. Seperti inilah jiwa solidaritas, seperti inilah ukhuwah persaudaraan yang erat. Ya. Bukan kan mereka sudahlah satu orang enggak apa-apa toh di pojok negeri. Orang biasa, enggak akan apa mempengaruhi kondisi negara. Oh, tidak. Nyawa seorang muslim lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Sehingga barakallahu fikum, seperti inilah konsekuensi dari ukhuwah persaudaraan, di mana seorang muslim dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cinta untuk dirinya. Dan dia ikut sedih, ikut ya berbelasungkawa ketika saudaranya menderita atau tertimpa oleh apa musibah. Kemudian di antara ciri indahnya Islam, bahwa Islam memperhatikan kemaslahatan hamba, kemaslahatan manusia. Bukan perkara agama saja yang diperhatikan, bukan perkara akhirat saja, bahkan perkara dunia. Hal-hal yang berkaitan masalah duniawiyah pun diperhatikan. Rasul misalnya, alaihi assalatu wassalam, ketika ingin mengutus sahabat Amr ibn As sebagai komandan pasukan. Ketika bendera komando pasukan akan diserahkan, Rasul memberikan dorongan, wahai Amr, saya akan memberikan bendera komando pasukan kepada anda. ya semoga Anda nanti akan dapat ghanimah. Ya, akan mendapat apa harta rampasan perang dari misi ini. Kata Amr bin Ash, Rasulullah, saya masuk Islam bukan ingin dapat seperti ini ya Rasulullah. Betul-betul karena saya ingin mengikuti engkau ya Rasulullah. Ar-Rasul tidak mengingkari keinginan itu. Tapi Ar-Rasul sebagai pimpinan tertinggi juga memperhatikan sisi ya perekonomian dari para komandan. Memperhatikan apa namanya status sosial dari apa? Kondisi perekonomian orang-orang yang memang mereka ya punya tugas khusus. Kata Ar-Rasul, ni'mal malus salih lirrajulis salih, sebaik-baik harta yang halal kalau dipegang oleh orang yang soleh. Orang yang soleh kalau dia megang duit itu luar biasa manfaatnya. Dia akan manfaat untuk kemaslahatan dia, kemaslahatan umatnya, kemaslahatan agamanya. Ni'mal malus salih lirrajulis salih. Islam tidak melarang orang itu kaya, Islam tidak melarang orang itu punya. Ya, karena Rasul mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang itu kecukupan asalkan dia takwa. Karena kalau enggak takwa repot. Orang duitnya banyak enggak takwa ya. Mungkin dia habiskan di tempat-tempat maksiat. Dengan duit yang banyak mungkin dia akan pamer, ya, kekayaan, sombong. Saya mau beli kendaraan yang super mewah, saya mau pamer. Ya. Di tengah-tengah manusia misalnya. Ini kalau harta dipegang oleh orang-orang yang gak bertakwa. Jadi kalau harta dipegang oleh yang bertakwa, luar biasa. Manfaat untuk dia, manfaat untuk masyarakatnya, manfaat untuk ya agamanya. Harus memperhatikan sisi perekonomian umatnya, tidak membiarkan, tidak ya peduli, tidak Rasul peduli. Kemudian di antara ciri Islam, Islam sangat menjunjung tinggi arti keadilan. Dan bahwa di mata Islam manusia yang paling istimewa adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang takwa. Tapi kalau menurut orang ya mungkin penilaiannya beda-beda. Sing mulia ya sing sugih, yang mulia sing tinggi pangkate, kan mungkin gitu. Tapi di sisi Allah tidak. Atqakum, yang paling bertakwa. Sehingga ketika ada perbedaan pendapat, mana ya yang lebih utama antara orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin tapi bersabar? Kira-kira mana yang lebih utama? Orang kaya syukur, orang miskin sabar. Mana dari dua orang yang paling utama? Ya, jawabannya tadi, yang paling mulia dari mereka yang paling bertakwa. Syukur wajib, sabar juga apa? Wajib. Kalau masa-masa wajib, tinggal dilihat mana dari mereka yang paling apa? Lebih ketaatannya, lebih ketakwanya, itulah yang paling utama. Ini untuk menyudahi polemik antara yang mengatakan orang kaya yang bersyukur lebih afdol dari orang yang miskin yang sabar. Contoh dalam sejarah, barakallahu fikum, banyak sekali ketika ada seorang wanita Makhzumiyah. Seorang wanita dari kalangan bangsawan, orang keturunan darah biru. Raden, ya. Kalau perempuan apa namanya? Hah? Raden, kalau perempuan apa? Roro ya. Ya, seperti itu. Ya. Seorang wanita Makhzumiyah, dia mencuri jumlah harta yang banyak. Sementara keluarganya itu keluarga terpandang. Wanita Quraisy, fam apa namanya, ya, orang-orang yang atas, orang-orang yang, ya, darah biru. Aduh malu kalau ada dari mereka yang kemudian dihukum gara-gara melakukan pencurian. Mereka siap menebus seberapa pun asal jangan dipotong. Karena akan menjadi cacat dalam sejarah apa? Keluarga mereka. Mereka pun bingung. Mau nyampe kepada Rasulullah mereka enggak kental. Enggak kuat. Akhirnya mereka mencari kira-kira siapa ya yang orang bisa nyampaikan keinginan mereka di hadapan Rasulullah. Mereka mencari ketemu Usamah ini. Usamah bin Zaid. Usamah dan Usamah bin Zaid bin Harithah. Sahabat Nabi, kekasih Nabi, orang dekatnya Nabi. Kan orang kalau ingin lobby seorang itu kan nyari apa? Orang yang dekatnya dulu nih, ya. Tolong sampaikan. Tolong wanita mahzum ini jangan dipotong. Seberapapun tebusan, kami akan bayar. Kalau minta tebusan, kami bayar. Usamah menyampaikan di hadapan Nabi. Ya, maka Rasul mengatakan, wahai Usamah, apakah kamu ingin memberikan pembelaan terhadap orang yang seharusnya dihukum? Demi Allah, seandainya Fatimah anaknya Muhammad mencuri, akan saya potong tangannya. Kalau putri saya, anak perempuan saya bernama Fatimah mencuri, akan saya potong. Tidak pandang bulu di hadapan hukum. Manusia itu sama. Kemudian Rasul mengatakan sesungguhnya, yang menjadikan umat sebelum kalian binasa itu, kalau ada orang terpandang melakukan yang seperti ini, dibiarkan. Tapi kalau melakukan kejahatan orang yang rendahan, ditegakkan hukuman. Tebang pilih. Hukum apa tebang? Pilih ini yang menjadikan umat sebelum kita binasa. Islam juga melarang seluruh bentuk kedoliman dalam bentuk apapun. Ya, namanya dolim itu tidak harus orang mukul orang tanpa salah atau ngerampas harta orang tanpa hak. Orang utang sudah jatuh tempo dia bisa bayar tapi enggak mau bayar atau ngulur-ngulur bayaran, ini dolim. Loh, saya enggak mencuri kok. Saya enggak merampas. Betul, Anda enggak mencuri. Tapi Anda hutang. Sudah jatuh tempo. Anda mampu untuk bayar. Sementara orangnya sudah nagih-nagih, kok Anda enggak bayar-bayar? Ini dolim. Rasul mengatakan, matlul ghani dzulmun. Orang yang mengulur-ulur pembayaran, sementara dia itu mampu, orang seperti ini dikatakan dolim. Dikatakan apa? Dolim. Jadi dolim itu tidak harus merampas harta. Walaupun dalam niat kamu, saya akan bayar kok. Itu urusan niat kamu. Tapi ini jelas perjanjiannya. Ini sudah harus bayar, sementara Anda punya alasan apa? Ya. Orang yang kayak gini, kalau dirasani boleh. Kita ngerasani orang seperti ini, boleh. Kau ngerasani kok boleh? Boleh, supaya orang itu gak terjatuh ke dalam jebakannya. Misalnya ada orang yang misalnya terkenal kayak gitu. Kalau utang, mesti angin bayar. Sulit bayarnya. Ya. Sulit di sini bukan sulit dia gak punya, artinya kayak gak ada rasa apa. Tanggung jawab, regedek, ya. Orang isin, ya. Jelas satu tempo. Duit juga ada, tapi kayak gak kerasa. Kita peringatkan, hati-hati. Jangan saling ngutangi sama orang ini. Ya. Pernah kita, ini cuma cerita saja. Semoga tidak terjadi pada kalian. Enggak banyak sih. Kita udah diingatkan, ini orang. Ya, terkenal banget. Ya. Utang sama orang. Terus siapa? Saya diutangi sudah. Ya. Janjinya muluk-muluk mau dibayar. Ya, kita udah ngerti, tapi kita mau nyoba. Dia minjem uang banyak. Kita katakan, aduh ini uang kita mau pakai gini nih. Sudah, mau tak minjemnya sekian, 100.000 saja. Akhirnya dia mau. Dengan catatan dia akan mengembalikan bulan ini, ya kan? Kita enggak nunggu sih, kita sudah pesimis enggak akan mungkin. Ternyata betul. Ya, alhamdulillah kan cuma berapa ratus. Kalau sampai uangnya banyak kan sudah. Ya sementara kita butuh mau gimana? Ya, artinya terkadang ya orang seperti ini butuh untuk dipublikasikan. Maksud boleh kan bukan kita sedang membeberkan aib semata-mata bayar, bukan, tapi untuk memperingatkan orang, mentahdir. Ya, memperingatkan, ngasih tanbih, perhatian, hati-hati loh orang seperti ini. Ya. Terkenal ini kalau utang itu enggak membayar atau sulit ya banyak alasan untuk membayar. Orang seperti ini boleh kita hibahi. Islam juga telah mengatur yang berkaitan dengan perekonomian manusia. Masalah ekonomi kok dibahas dalam Islam? Nah iya. Ini menunjukkan sempurnanya Islam kita. Agar kita ngerti loh. Islam enggak cuma ngatur masalah peribadatan saja. Masalah perekonomian juga diatur dengan rupa. Orang kalau ingin usaha, usaha yang halal. Terlalu banyak usaha yang halal. Jangan sampai ya orang mengatakan ya yang haram saja sulit, apalagi yang halal. Ini keliru. Terlalu banyak. Ya. Terlalu banyak usaha yang halal asalkan kita itu mau. Tapi umumnya orang kan kepengin ya usaha yang cepat, hasilnya juga apa? Sedikit usaha tapi hasilnya banyak. Itu yang repot. Itu kalau sudah jalan. Tidak sedikit orang-orang yang sukses itu ternyata yang ngawalinya itu mikul dulu, ya kan? Ngawalinya itu jatuh bangun. Kamu jangan lihat sekarang nih, wah, dia sudah bagus banget bisnisnya. Dulunya ya jatuh bangun. Dulunya mungkin ya mikul, ya kan? Tapi setelah dia ulur, dia terus mengevaluasi-evaluasi, ya kemudian Allah beri kemudahan. Jangan sampai karena kita beralasan sulitnya nyari kerjaan, kemudian kita salah dalam kasab, salah dalam mencari rezeki. Terlalu banyak. Terlalu banyak. Coba ya, yang namanya bumi, bumi ini itu daratannya itu 1/6. 5/6-nya itu apa? Lautan. Kalau kamu merasa dan angin banget loh ngeliat pekerjaan di darat, misalnya di laut pasti apa? Padahal tadi bumi hanya 1/6, lautan 5/6. Ya. Walaupun kadang ya nyari duit di tengah laut sedikit setengah mati, ya kan? Terutama yang omboknya ya menggelegar, ya kan? Besar, ya, menakutkan. Tapi intinya jangan beralasan karena sulitnya cari lawan pekerjaan kemudian kita salah jalur. Orang ketika dia sudah usaha yang halal, kemudian juga seorang itu diatur dalam pembelanjaan harta. Jangan pelit, jangan pula ya menghambur-hamburkan. Dua sikap ini tercela dalam Islam. Terkadang orang wallahualam ya, karena mungkin kakean duit, bingung duit ini untuk apa, akhirnya untuk mercon. Untuk apa? Ya puluhan juta dalam sehari untuk sekedar apa? Kembang api. Padahal mungkin di kampung itu masih ada orang yang kesulitan ekonomi. Andai kata dia ngasih 10 juta untuk, Pak, ini alhamdulillah ada rezeki. Ini 10 juta kami kasih untuk Bapak untuk modal usaha. Oh, luar biasa. Tapi untuk mercon, untuk petasar, untuk kembang api, apa faedahnya? Dan satu yang aneh tapi nyata, orang kalau bunyikan mercon, kok ditutupi telinganya? Kalau ingin marem kan, bunyikan mercon di kamar, buka telinganya kan marem banget. Nah, sudah bunyikan mercon segelas kok ditutup, apa? Telinganya ya rugi ya gitu. Ya, kan? Kalau ada yang ngomong, saya ingin bahagiakan orang lain. Ya, salah bilang, orangnya pada jantungan, ya kan? Ya. Setelah itu juga repot, apa? Bersihkan ya limbah dari masalah ini. Sebenarnya orang gak senang ya. Yang sakit anaknya, yang misalnya masih kecil, ada yang jantungan, yang apa, yang mungkin Enggak kuat dengarnya seperti itu. Kalau kamu kebanyakan uang, ya Allah, masih banyak loh orang yang apa? Membutuhkan. Kamu harus tahu hakik, kamu harus tahu realita masyarakat, ya. Bahwa ternyata masih banyak orang yang hidup masih di bawah garis apa? Kemiskinan. Benar loh ini. Kadang orang kayak terperangah, di mana antum? Di Jakarta. Alamatnya di mana kalau saya ngirim surat? Oh, enggak bisa sampai. Ya, di mana? Dan saya hidupnya di apa? Pinggir rel, ya kan? Nomaden, ya kan? Hidupnya pindah-pindah kalau nanti di ada operasi apa deh penertiban ya sudah pindah. Enggak bisa ngirim surat, ya kan? Katanya wah nang Jakarta orang artinya hidupnya ya misalnya jadi pemulung kemudian tinggalnya di pinggir rel ya misalnya masih banyak kita juga lihat loh artinya beberapa kota itu ya Allah ya. Kita butuh melihat seperti itu untuk syukur ya di pinggir apa namanya stasiun kadang rel gitu ada kubu-kubu kecil orang kadang suami istri anak semua di situ. Nggak terbayang kalau mungkin sebagian kita itu dengan ya kandang pedusnya mungkin lebih bagus apa kandang pedusnya gitu ya Pak Suhar mana ini ya kan kandang pedusnya kan masya Allah kan ya itu barakallahu fikum ya rumah seperti itu kadang nggak layak huni kita butuh melihat dong supaya kita mensyukuri nikmat Allah makanya Rasulullah mengatakan lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. Supaya kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kalian. Ya. Kalau yang kita lihat gedung-gedung tinggi ya Allah. Kita ingin ya rumah baru jadi 2 tahun ingin rubah lagi. Ketinggalan model, ini model lama. Ya kalau kita ngikutin modelnya enggak akan rampung. Ya, enggak akan terus akan datang model baru. Jadi kalau seperti itu enggak usah bangun rumah sampai model yang terakhir itu yang membangun. Ya kan? Enggak akan datang model terus sih, ya kan? Model yang sudah terakhir dan enggak ada model lagi, itu sudah enggak mau tiru, ya kan? Baik. Kemudian untuk apa Anda belanjakan? Dan ketahuilah bahwa dalam Islam yang namanya ngemis adalah bentuk pencaharian yang paling hina, paling asor. Yang rendah kalau itu tidak terpaksa. Nabi Dawud barakallahu fikum Allah memberi kepada beliau kekuasaan yang luas. Tapi Nabi Dawud kerja dengan keringannya sendiri. Sebagai contoh bagi umatnya. Bahwa orang meskipun dia sudah punya kekuasaan dan harta yang melimpah. Dia ya jangan kemudian tidak beraktivitas. Jangan kemudian dia nganggur. Masih terlalu banyak orang yang butuh dengan tenaga kita, dengan infak kita. Ya. Nabi Daud kana ya'malu biyadihi adalah beliau bekerja dengan keringatnya sendiri. Makan dari keringatnya sendiri. Seperti itu usaha. Adapun mengandalkan pemberian orang lain. Adapun meminta-minta ini pekerjaan yang rendah. Makanya dalam Islam, tangan yang di atas lebih bagus dari tangan yang di bawah. Orang yang memberi lebih utama dari yang diberi. Gitu ya. Tangan yang di atas itu maksudnya yang memberi, yang di bawah yang nerima. Islam menganjurkan pemeluknya menjadi orang yang sering memberi daripada banyak menerima. Jadi ada sebagian orang yang kadang punya, ya, perangai yang kurang baik tadi. Ya. Kalau dia punya pelit, ya inginnya diberi ini yang tidak baik. Bahkan Rasul sendiri kalau diberi hadiah, Rasul membalas. Apa sih faedahnya orang kalau dikasih oleh orang kemudian dia membalas? Oh banyak sekali faedahnya. Untuk menutup jalan agar dia nggak ngungkit-ungkit pemberian. Saya misalnya dikasih sekeranjang durian. Terus saat saya misalnya ya panen jeruk, misalnya ya, saya kasih dia satu karung jeruk. Susah dia enggak akan ngitungin. Dulu kan kamu yang tak kasih satu keranjang apa? Durian. Kamu sekarang sama saya gini. Oh, enggak akan berani dia karena kita juga punya apa? Kartunya, ya kan? Kita kan tuh, kamu juga tak kasih apa namanya? Karung jeruk, ya kan? Misalnya seperti itu. Ar-Rasul, ya, kalau diberi hadiah Ar-Rasul apa? Membalas. Ini juga menunjukkan bahwa tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kembali kepada inti dari apa yang sedang kita bahas, bahwa Islam tidak hanya memperhatikan sisi-sisi ta'abudiyah, sisi-sisi pendekatan hamba dengan Allah. Namun Islam juga mengatur interaksi, hubungan sesama individu, individu masyarakat. Bahkan interaksi tadi tidak hanya di dalam komunitas muslimin, bahkan sudah sampai ya komunitas non-muslim sekalipun. Agar kita tahu Islam kita seperti ini. Tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh musuh-musuh Islam. Tidak seperti yang digambarkan oleh musuh-musuh Islam. Bahwa Islam itu enggak ada kepedulian terhadap ya masyarakat. Islam tidak ada ya kepedulian terhadap ya orang-orang du'afa misalnya. Tidak ada perhatian terhadap masalah kebersihan, kesehatan. Ini semua kita bantah. Dan ingat, membantah ahlul batil bagian dari jihad fisabilillah. Jangan Anda pandang bahwa jihad harus menenteng senjata di medan laga. Karena jihad yang seperti ini belum tentu dalam satu keadaan atau ada setiap saat, belum tentu. Tapi jihad dalam bentuk membersihkan nama Islam dari orang-orang yang mencorengnya, itu akan senantiasa ada dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Dan jihad untuk membersihkan ya bopeng-bopeng yang akan bisa mengotori indahnya Islam adalah jihad yang a'zam, jihad yang besar, yang tidak semua orang tentu bisa terjun di medan laga ini. Sehingga barakallahu fikum, kita butuh untuk menampilkan sisi indahnya Islam. Satu sisi saja dari sekian banyak sisi, bayangkan, sudah bisa kita menarik kesimpulan bahwa Islam betul-betul syariat yang memang memenuhi terhadap ya hajat kebutuhan manusia, baik untuk perkara agama mereka ataupun perkara duniawiya mereka. Yang namanya Islam adalah akidah, ibadah, akhlak dan muamalah. Inilah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Orang tidak bisa mengatakan yang penting akidah saya baik walaupun saya ya ibadahnya buh. Enggak bisa. Bahkan bisa jadi seorang itu ibadahnya bagus, namun ketika akhlaknya, adabnya, moralnya bobrok, ibadah tadi belum bisa mengangkat dia, belum bisa menyelamatkan dia dari azab neraka. Disebutkan dalam hadis, ada seorang wanita, dia itu ahli tahajud dan ahli puasa. Siapa dari kita yang biasa tahajud dan biasa puasa? Jarang. Ini ahli tahajud loh. Berat. Dan ahli yang puasa berat. Tapi sayang, orang tadi juga suka menyakiti tetangga. Ar-Rasul ketika mendengarkan penjelasan seperti itu, Ar-Rasul mengatakan, La khaira fiha hiya min ahli nar. Gak ada kebaikan bagi dia. Dia penghuni neraka. Loh, ahli tahajud, ahli puasa. Iya, namun ketika dia terhadap tetangga, suka menyakiti. Ternyata ibadah dia belum bisa ya membentengi dia dari api neraka. Ini juga menunjukkan barakallahu fikum, sebagaimana amal soleh bisa menghapus dosa, demikian pula dosa bisa menghapus amal soleh. Yang namanya amal soleh di antara fungsinya, di antara faedahnya bisa menghapus dosa. Tapi juga ingat, di sana ada dosa yang belum bisa menghapus apa? Di sana ada amal soleh yang belum bisa menghapus kemaksiatan. Contohnya ini. Contohnya ini. Ketika dahulu ada seorang mengurung seekor kucing. Dikurung, tidak dikasih pakan, tidak dikasih minum, tidak dilepaskan sehingga makan dari serangga-serangga yang ada di bumi. Dibiarkan sampai mati. Maka Rasulullah mengatakan ya bahwa dia penghuni neraka. Lah ini kucing. Ya. Kalau ini kucing yang dikurung, tidak dikasih makan sampai mati karena kelaparan, pelakunya diancam dengan neraka, lalu kayak apa kalau itu yang dikurung itu manusia? Bagaimana kalau itu anak dan istri, rumahnya dikunci, ditinggal pergi, gak bisa keluar, gak dikasih makan, minum, sampai mereka itu pada sakit, pada ya semaput. Kayak apa dosanya? Ya. Dan lihat, mereka-mereka ya, orang yang katanya, kami ini para pencinta binatang. Islam dari dahulu sudah apa namanya? Ya, sebelum ada organisasi apa namanya? Para pencinta binatang, Islam dari dahulu kala mencintai binatang. Tapi dengan cintaan yang sebenarnya bukan seperti mereka. Bayangkan, apa ente enggak geram ketika orang-orang ya pecinta binatang mengatakan, karena setiap tahunnya jutaan kambing dibantai oleh kaum muslimin. Tahu nggak maksudnya? Dijadikan sebagai apa? Korban. Kok dibilang dibantai ya Allah, ya kan? Allah cipta binatang-binatang tadi untuk manusia. Kok bilang dibantai itu gimana? Ya. Mereka dia menganggapnya pembantaian. Ya. Padahal bagaimana cara penyembelihannya dengan golok yang apa tajam, ya juga dengan apa namanya tidak disakiti binatang itu, tidak langsung dikelebet ketika masih apa gerak-gerak sampai apa nyawanya betul-betul keluar, tidak disembelih di hadapan binatang yang lainnya, luar biasa. Gak ada aturan seperti ini di selain Islam, ya gak ada sudah. Ini menunjukkan bahwa ya namanya akhlakul karimah, ya akhlak yang mulia, sopan santun, adab yang baik itu punya posisi yang strategis dalam agama. Bahkan ia bagian dari agama yang tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Orang yang dia itu menahan makan, menahan minum, menahan jima di siang Ramadan, tapi ternyata mulutnya kotor, tangannya kotor, maka enggak ada faedahnya dia puasa. Apa kira Allah butuh? Ya dengan kamu mengosongkan perut kamu, mengeringkan leher kamu, enggak butuh. Ya ketika ya ucapan kamu, perbuatan kamu, ya tidak mencerminkan kamu orang yang sedang berpuasa. Laisa shaimu ya man yumsik anit ta'ami wasyarabi. As-shaim man yahfaz jawarihahu. Orang yang puasa bukan orang yang nahan makan dan minum saja. Tapi orang yang puasa, orang yang nahan ya anggota tubuhnya. Kemudian barakallahu fikum, ada hakikat yang butuh untuk kita sampaikan di sini. Tatkala kita membaca, mendengar tentang akhlakul karimah, akhlak yang mulia, jangan kemudian kita hanya terfokus bahwa oh ini adab antara hamba dengan hamba saja, tidak. Bahkan akhlak yang mulia mencakup akhlak antara hamba dengan Allah dan hamba dengan hamba, bahkan hamba dengan lingkungan. Bahkan akhlak atau adab antara hamba dengan Allah adalah yang terpokoknya. Dulu di tengah-tengah orang Arab ada orang yang bernama Hatim. Bapaknya sahabat Adi bin Hatim. Seorang yang loman, nyah-nyoh suka memberi, tapi sayang, dia mati dalam keadaan tidak beriman. Di akhirat gak dapat apapun. Oh, dia sudah berbuat baik kok, masa gak ada nilainya? Ada nilainya, tapi itu hanya di dunia. Nama dia harum di dunia, ya dia mungkin dihormati oleh orang karena terkenal orang yang loman, tapi itu hanya di dunia. Adam di akhirat tidak dapat apapun. Baik dengan orang, tapi enggak baik dengan Allah. Enggak manfaat. Mungkin ada orang yang dia itu sama orang luar biasa. Jalan ketemu orang, berhenti. Sepeda berhentikan, Pak. Ya, badai bundi, mau kemana? Misalnya, sopan banget, Mas. Mungkin Bapak butuh apa? Mungkin saya bisa membantu. Insya Allah ya kan? Tapi ternyata gak sholat. Layan pak, gak manfaat. Tapi kalau di masyarakat kita gak kayak gitu. Nah, yang penting ngarongan apik. Walaupun orang sholat, ya. Kan penilaiannya gitu di masyarakat. Ya. Umumnya orang yang, ya, buh, ya, Islamnya, buh sholatnya kayak apa, itu gak dipentingkan. Yang penting dengan orang itu, sarungnya apik, ya, itu penilaian masyarakat keliru. Betul, seserawungan, muamalah, interaksi yang bagus dengan masyarakat, sesuatu yang bagus. Tapi ingat, jangan melupakan juga hubungan antara hamba dengan Allah. Karena kamu, kalau bukan karena nikmat Allah, gak ada kamu di dunia ini. Kalau Allah gak mengasihi kamu, ibu kamu melahirkan kamu, mati kamu sudah. Ya kalau Allah tidak menjadikan bapak dan ibu kamu mungkin sayang, mungkin ibu kamu sudah melemparkan kamu di sungai, sudah enggak ada lagi namanya kamu. Tapi Allah SWT ya menggerakkan hati bapak ibu kamu untuk menyayangi kamu, merawat kamu sampai dewasa pun tetap diperhatikan. Jadi akhlak yang mulia itu tidak hanya terbatas antara hamba dengan hamba, bahkan yang paling utama antara hamba dengan Allah. Contohnya kayak tadi, Hatim, bapaknya apa sahabat? Adi. Contohnya pula, tadi ya orang yang mungkin dengan orang baik, ya tegur sapa, sopan santun, namun dengan Allah, ya jelek, gak mau ibadah kepada Allah, gak mau tunduk dengan aturan Allah, ya gak mau mempercayai berita Allah, ya seperti ini, gak ada manfaatnya. Terus, baiknya akhlak terhadap Allah itu seperti apa sih? Baiknya akhlak hamba terhadap Allah mencakup tiga hal kata Syekh Shalih bin Utsaimin. Yang pertama adalah talaqqi akhbarillahi bitasdiq. Berita-berita yang datangnya dari Allah disikapi dengan pembenaran. Apapun yang Allah beritakan, kita percaya. Tidak mengakal atau tidak tidak mengakal, kita percaya. Bisa dicerna atau tidak, kita percaya. Ini Allah kok yang beritakan. Lah kalau ada dokter spesialis, kamu konsultasi. Dok, saya ini punya keluhan di bagian apa? Ya, perut dok, ya, saya gini-gini. Oh, kamu kan gini-gini, kamu hati-hati ya, jangan makan ini. Mau percaya kan? Kalau ini ucapan manusia yang itu ya bisa keliru, bisa benar. Lu bagaimana dengan itu apa? Firman dari Allah harus kau percayai. Ya. Baik bisa dicerna dengan akal atau tidak, ya kau percayai. Itu baru bagus, ya. Sikap dia terhadap Allah. Tapi kalau ada berita dari Allah ternyata saya enggak percaya. Contohnya apa? Apa ada ya? Ada. Saya pernah merasakan sendiri, dulu ada orang yang tak sampaikan, mau percaya. Ya. Mau percaya. Waktu itu di atas kapal, kita berlayar sampai 2 hari, pas di kapal ketemu orang ngobrol-ngobrol asal agama, tapi ya Allah malah masalah, yang akhirnya saya gak percaya dengan keluarnya Mahdi di akhir zaman. Ya, gak masuk akal. Aduh, gimana ini? Kita sampaikan. Ya. Bahwa kemunculan Mahdi di akhir zaman itu ya sudah diberikan oleh Rasulullah. Kalau memang ya kita itu muslim, kita percaya. Tapi bagaimana kok orang itu enggak percaya, ya kan? Ya, padahal hujah sudah disampaikan. Dan sepertinya kita bicara dengan bahasa yang dipahami juga. Ini berarti kan adabnya jelek terhadap apa? Allah memberita dari Rasul yang itu sumbernya dari Allah, kok enggak dipercayai. Kemudian wa talaqi ahkamihi bitanfid wa tatbiq. Yang kedua, hukum-hukum dari Allah disikapi dengan siap untuk menjalankannya. Hukum-hukum yang datangnya dari Allah siap, ya, siap untuk diserap dengan siap untuk mengerjakannya. Walaupun berat, walaupun ya kadang enggak sirgana nafsu. Ya. Kalau kita biasa seperti apa para sahabat Nabi? Mereka betul-betul orang yang tulus dalam beragama ini. Tulus dalam berkorban. Enggak seperti sebagian orang pilih-pilih. Yang enak mau, yang enggak enak angkat tangan. Jangan, enak enggak enak semuanya perintah agama jalankan. Ya, jalankan. Seperti itu para sahabat Nabi, contoh kita, teladan kita. Ya. Bukan suka-suka dalam agama ini, yang ini enak, ya saya jalankan, yang ini enggak enak wis, ya. Saya enggak mau, jangan. Kalau kita ingin contoh wah banyak sekali. Ketika ada seorang sahabat nih, maaf ya. Seorang sahabat ketika maaf sedang melakukan hubungan suami istri, ternyata ada panggilan jihad. Ajak untuk segera keluar ya untuk jihad. Waktu itu ya orang tadi langsung maaf saja dia langsung berdiri. Meninggalkan kebiasaan hidup menjawab panggilan Allah. Belum sempat mandi dia langsung ikut berangkat karena waktu itu memang sudah waktunya untuk berangkat pasukan. Dan terbunuh dalam perang tersebut. Dan keadaan dia junub. Maka dihikayatkan bahwa orang tadi dimandikan oleh apa? Malaikat. Dimandikan oleh para malaikat. Meninggalkan kelezatan hidup. Ya, demi untuk menyambut panggilan apa? Agama. Kisah hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Madinah pun satu dari sekian banyak contoh. Bahwa mereka rela ya meninggalkan kelezatan hidup demi mempertahankan akidah, demi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hijrah di zaman itu enggak kayak pindahan rumah zaman sekarang. Enakan pindah rumah itu kadang-kadang nganter, kadang ya dengan apa namanya kendaraan yang bisa mengangkut barang-barang, nanti di sana sudah ada yang menyambut. Nah, ini hijrah dibayang-bayangi oleh kematian. Hijrah dikejar-kejar. Sembunyi-sembunyi, enggak bisa membawa barang. Paling apa yang bisa melekat di tubuhnya atau sekedar untuk mengganjal perutnya, itu saja. Tapi mereka rela. Karena agama satu yang sangat mulia, yang kalau ini hilang dari seorang, sudah tidak ada nilainya. Kemudian ketika kata Syekh Ibnu Taimin, wa talaqi aqdarihi bis-sabri war-ridho. Akhlak baik terhadap Allah juga diantaranya seorang menghadapi keputusan Allah, takdir Allah dengan kesabaran dan keridhaan. Apapun keputusan Allah, kita berserah diri. Bisa jadi seorang dia mungkin mengeluh, ya Allah, kapan ya saya akan hidup bahagia. Kemarin saya sakit, berobat di rumah sakit, keluar uang banyak, saya sembuh, anak saya sekarang jatuh sakit. Nanti anak sembuh, ternyata kambingnya ada yang dicolong. Sudah gak ada sakit, ya, kemudian kambingnya yang dicolong, Allah ganti, ada yang beranak, ya, ternyata, ya, tetangga rese. Ya. Kadang gitu kan, problem terus datang. Terus datang. Jawabannya, Pak, Bu, kalau Bapak, Ibu ingin hidup yang tidak ada kesusahan padanya, ya, Ibu masuk surga dulu. Ya. Mati kemana surga? Selama hidup di dunia ini, selama, ya, roda zaman terus berputar dan umur terus, ya, berjalan. Terus, yang namanya perubahan hidup terus terjadi. Ibarat roda zaman yang berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Kadang apa? Kantongnya tebal banget. Sampai uang 10.000, 20.000, gak urusan. Kadang gak punya apa-apa, sampai 1.000 aja dicari-cari di bawah kasur. Ini kehidupan seperti itu, ya kan? Ya. Ini mungkin sedang menceritakan apa yang terjadi pada diri saya gitu loh, ya kan? Ya, seperti itu kadang kondisi hidup seperti itu. Ya. Kadang ketika duit lumayan ada, 1.000 dari itu enggak, ya kayak enggak diperhatikan. Giliran enggak ada sudah paling berharganya apa? Ya uang itu sudah. Kita menghadapi keputusan Allah dengan sepenuh kesabaran. Ketika ada seorang wanita nangis di sisi kuburan. Ternyata itu kuburan anaknya baru meninggal. Rasulullah lewat. Rasulullah memberi nasihat, arahan. Ittaqillaha wasbiri. Bertakwalah kamu kepada Allah, sabar. Kata orang tadi, mungkin kayak jawaban orang sekarang. Ya, kamu enggak merasakan apa yang saya rasakan, sabar-sabar, nah, gitu kan. Persis sudah kurang lebih. Ilaika anni innaka lam tusab bi musibati. Pergi kamu. Kamu enggak merasakan apa yang saya rasakan. Ya, dikira Rasulullah tidak perhatian. Rasulullah juga sedih. Tapi jangan nangis kayak gitu loh. Enggak ngerti kalau itu Rasulullah. Kemudian kita Rasulullah pergi, ada orang negur. Tadi itu Rasulullah. Kaget dia. Rasulullah. Akhirnya dia pun langsung ya berlari ke rumah Rasulullah. Ya Rasulullah, maaf saya tadi gak ngerti. Gak tahu kalau itu. Tadi anda yang menasihati ya Rasulullah. Kata Rasul, innama sabru inda sadmatil ula. Yang namanya sabar itu ketika seorang terkena benturan musibah pertama, dia sabar. Itu yang namanya sabar. Adapun sabar misalnya sebulan setelah itu. Sudahlah, sekarang sudah gak nangis lah. Capek. Itu sudah terlambat. Terlambat sudah kayak gitu. Sabar itu ketika awal terkena benturan musibah. Ya langsung kita ingat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian kita tatak. Ini namanya apa? Sabar. Ya sudah nangis guling-guling. Dan mecahkan kaca. Banting piring. Ya. Sebulan setelah itu. Wis. Aku sabar. Terlambat. Rasul mengatakan. Inna masabru. Inda sadmatil ula. Tapi sedikit lagi, sedikit. Tadi akhlak bersama Allah. Adapun akhlak terhadap manusia. Yang namanya akhlak yang baik terhadap manusia kan banyak banget. Puluhan, bahkan ratusan. Tapi cukup dikumpulkan dengan 3 kata saja. 3 kalimat. Yang namanya akhlak yang baik terhadap sama manusia adalah kaful ada. Wa badlun nada. Wa talaqatul wajhi. Dengan nanti akan ada perinciannya insyaAllah. Akhlak yang baik, etika yang mulia terhadap orang lain, yang pertama adalah kaful adha. Kita menahan diri dari menyakiti orang lain. Baik sengaja atau tidak sengaja. Baik dengan ucapan atau dengan perbuatan, bahkan dengan sikap sekalipun. Apa ada orang tersakiti dengan sikap? Ya banyak. Bahkan orang kadang disakiti dengan sikap lebih apa? Lebih apa? Rasanya lebih berat ketimbang apa? Dengan misalnya kalau dicewek, ya kan? Ada orang, ya, nanti akan ada perinciannya insya Allah. Jadi, akhlak yang baik terhadap sesama, seorang menahan diri dari menyakiti orang lain, baik sengaja atau tidak sengaja. Ada orang kok motong keramik jam 12 malam di saat orang pada tidur, ya, ya kan suaranya ya sa'alun-alun. Ya kalau dia pakai peredam suara, sa'alun-alun ya kan. Mungkin lebih ya kan. Dia mengatakan, ini keramik-keramik saya, rumah-rumah saya. Anda boleh protes. Jawabannya keramik-keramik Anda, rumah-rumah Anda, tapi suaranya. Ya, kenapa tidak Anda redam? Gak boleh seperti itu. Orang motong apa? Kayu di tengah-tengah malam. Pakai sensor suaranya apa? Ya, keras. Itu gak boleh. Kecuali dalam kondisi darurat boleh. Ada kayu jatuh di tengah jalan raya. Menjebak apa? Para pengendara terjebak. Wah ini terpaksa sudah kita potong. Walaupun tetangga apa namanya? Yang pohonnya jatuh itu akan ya terganggu, tapi mereka masih mending. Terganggu di rumah, mau kencing masih ya di rumahnya ada WC, ya mau medal, mau apa enak lah. Yang mau kencing sementara terjebak di apa? Di mobil, di jalan, mau kencing di mana, mau berak di mana, mau minum apa? Kamu mending ya, usah nggak usah tidur, nggak boleh sekarang. Oh, ini darurat, ya mereka. Lebih tidak tertahankan. Kamu kalau mau asing ngantuk-ngantuk, kamu masih di rumah. Mau kencing mau apa, di rumah, enak. Haus, ya di rumah ada air. Nah mereka yang tertahan puluhan kilo di kendaraan mau apa? Sebentar ulang ya, Brexit ya. Tahu gak Brexit? Ya kan, peristiwa Idul Fitri tahun lalu yang kejeblok sampai ya puluhan kilo. Sampai berapa orang meninggal karena mungkin kecapean atau apa. Nanti akan ada perincian insyaallah. Kemudian badlun nada, mencurahkan kebaikan untuk orang lain. Jadikan hidup kita ini penuh makna. Jangan kita lewatkan hidup kita yang indah ini, kemudian tidak ada sesuatu yang kita berikan kepada masyarakat kita. Apalah dari harta kita, apalah di tenaga kita, apa yang bisa kita suguhkan. Ya. Ya, kita bisa berbuat baik pada orang lain. Kemudian ketiga, talaqul wajhi. Muka yang berseri-seri. Muka yang apa namanya? Sejuk di hadapan orang lain. Ini termasuk akhlak yang mulia yang bukan ringan. Rasul mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Mesemnya kamu, tersenyumnya kamu di hadapan saudaramu sedekah. Jadi anak sedekah orang kudu duit, ya. Mesem tersenyum di hadapan saudara kita itu apa? Ibadah sedekah. Saya tutup untuk session ini dengan kisah sahabat Jarir bin Abdil Al-Bajali. Salah seorang sahabat yang dia termasuk keturunan darah biru dari Yaman. Dia sangat terkesan sekali dengan sikap ya Rasulullah. Kata beliau, ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassama fi wajhi. Tidaklah Rasulullah melihatku kecuali beliau tersenyum di hadapanku. Sangat terkesan sekali dari ya akhlak Rasulullah ini. Bisa jadi orang yang tadi seram, ya garang, galak pada Anda, tapi dia akan luluh dengan senyuman Anda. Senyuman bisa melelehkan apa? Gunung. Meseman bisa menjadikan orang yang tadinya apa? Ya. Kelihatan ya beringas kemudian jadi apa? Ya, melunak-melunak. Ya. Tidak harus orang yo besi dilawan dengan besi, tidak harus. Besi dilawan dengan apa? Air. Sejuk dia. Ya. Besi dengan air ya. Ya, api dengan air lah ya. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pada session berikutnya. Inti tentang apa namanya ini insyaallah nanti akan tersampaikan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.